Rama mana vadana masasange taro evaba singure. Rama mana vadana masasange taro evaba singure. Sita pavata parishtana hedina gamini radire. Sita tapavata varishana devina jamini radhire. Kripale srevinu kripana durjana chapala sukala varadhire. Kripale srevinu kripana durjana chapala sukala varadhire. Putra parijana hipekia se para titire. Edana yovana putra parijana hipekia se para titire. Kamala bala jala hirana tala mala vajahuari para hitire. Kamala bala jala hirana tala mala vajahuari para hitire. Kirtana smarana vandana apava sevana dasyare. Sravanam kirtana smarana vandana apava sevana dasyare. Jana sakyana atmani vedana govinda dasari dasyare. Amari vedana govinda dasari dasyare. Sravana kirtana smarana vandana pada sevana dasyare. Ujana sati jana amari vedana govinda dasari dasyare. Sri Ramana